إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat kembali bertemu ya lewat udara dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman bagi kaum muslimin, pedoman bagi kita semuanya di dalam melangkah, di dalam beramal, di dalam berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang lalu adalah hadis Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang pertemuan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wasallam yang disampaikan kepada beliau setelah beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau adalah yaitu la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali kamu memaki-maki, mengata-ngatai seseorang. Ya. Dan kemudian beliau betul-betul melaksanakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah perangai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Begitu mendapatkan wasiat dari Nabi alaihi salam, mereka melaksanakan wasiat itu. Oleh karena itu, dibuktikan oleh perkataan Abu Jurai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Maka semenjak itu, semenjak aku mendapatkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka aku tidak pernah sama sekali mengata-ngatai, memaki-maki seorang muslim yang merdeka ataupun budak, bahkan tidak pernah aku yakni mengata-ngatai kepada ba'ir, unta, dan tidak pula kepada seekor kambing. Ini telah saya jelaskan tentang kebiasaan sebagian dari orang-orang badui misalnya, yang mereka memelihara unta, memelihara kambing. Kadang-kadang ketika menyuruh, ya, menghalau unta atau kambing itu ke satu tempat, terkadang binatang itu lari ke tempat yang lain, atau mungkin tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh penggembalanya. Maka terkadang keluar kata-kata yang menunjukkan mengata-ngatai kepada binatang-binatang tersebut. Kemudian juga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesan beliau kepada Abu Jurai radhiyallahu anhu agar beliau tidak menggampangkan, tidak meremehkan suatu perbuatan yang kecil, suatu perbuatan baik walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, ya kita tidak boleh menggampangkannya. Ya. Dan saya katakan, demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan keburukan, jangan pula kita menggampangkan perbuatan-perbuatan buruk walaupun kecil, walaupun itu sedikit dalam pandangan kita, ya, karena juga berdampak. Apabila sering dilakukan, terus dilakukan, dia akan bertumpuk menjadi suatu dosa yang besar. Jadi wasiat Nabi SAW yang kedua adalah agar Abu Junay radhiyallahu anhu tidak menggampangkan, meremehkan suatu perbuatan yang ma'ruf, suatu perbuatan yang baik walaupun sedikit. Meskipun kata Nabi SAW, hanya dengan kamu menampakkan wajahmu yang berseri kepada saudaramu, ini sudah satu kebaikan. Dan kebaikan yang mudah, yang ringan, yang gampang. Ya, yaitu seorang tersenyum kepada saudaranya. Karena itu bagian dari perbuatan ma'ruf. Wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Jurai radhiyallahu anhu, agar beliau meninggikan, yakni pakaiannya, entah itu jubah atau sarung atau celana, yaitu di atas mata kaki. Ya, bahkan kata beliau di sini, warfa izaraka ila nisfi saq, tinggikanlah, angkatlah pakaianmu sampai ke setengah betis. Fa in abaita fa ila al-ka'bain, kalaupun kamu enggan melakukannya, maka paling tidak sampai ke kedua mata kaki. Kemudian beliau melarang dari memanjangkan pakaian sampai mengenai tanah. Ya, sampai mengenai tanah. Wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha min al-makhilati. Hati-hati kamu, waspada kamu dari memanjangkan pakaianmu, ya, sehingga menutupi kedua mata kaki bahkan sampai ke tanah. Karena ini bagian dari kesombongan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi dia menolaknya. Padahal dia tahu itu kebenaran karena gengsi. Ya, karena menjaga harga dirinya, na'udzubillah. Sehingga kebenaran yang datang padanya, ya, dia meremehkan, dia menolak, tidak menerima, itu namanya kibir. Kemudian yang kedua adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap enteng orang lain, jadi melihat dirinya sebagai orang yang terbaik, yang orang yang paling hebat. Waliyadzubillah, sifat ini tidak hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia pun benci kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ya, maka dari itu sifat ini sifat yang sangat berbahaya. Apabila ada dalam diri seseorang, apalagi seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, waliyadzubillah, na'udzubillah min dhalik, wallahi rendahkanlah diri kita, yakni rendahkanlah hati kita, maka akan Allah akan mengangkat derajat kita. Tetapi tatkala ada tarafu' dalam diri kita, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih dari yang lainnya, maka ini adalah bala, ini adalah musibah yang menimpa seseorang. Waliyadzubillah, na'udzubillahi min dhalik. Sifat yang menjadikan manusia dan yang menjadikan Allah dan manusia benci kepada orang yang demikian keadaannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat yang sangat mulia, wasiat yang agung yang beliau sampaikan kepada umat ini, yaitu bagi mereka yang memiliki jiwa besar, bagi mereka yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan balasannya, bagi mereka yang tidak mengikuti hawa nafsu tetapi mengikuti dalil, mereka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, wasiat yang sangat agung, ya, wasiat yang mendidik kita untuk apa? Untuk sabar. Ya, untuk bersabar ketika menghadapi manusia yang membuka aib kita, yang membuka cacat kita, ya, untuk merendahkan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in imru'un syatamaka, dan apabila ada orang yang memaki-makimu, mengata-ngataimu, wa ayyaraka bima ya'lamu fika, dan dia membuka aibmu, dia membuka cacatmu, dia mempermalukan kamu dengan sesuatu aib yang ada pada diri, yang dia mengetahui ada dalam diri, dalam dirimu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, maka jangan kamu mempermalukan dia, jangan kamu membuka aibnya dengan sesuatu aib yang engkau ketahui ada pada dirinya. Subhanallah, alangkah indahnya akhlak yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung. Beliau mengajarkan umatnya, tatkala seorang mencelanya, membuka aibnya, dia tetap tidak membuka aib orang lain, dia tetap menutup aib orang lain padahal dia tahu ada aibnya. Suatu hal yang luar biasa. Kita tidak akan dapatkan ajaran ini pada agama apapun selain agama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, karena apa? Ya, tatkala orang itu membuka aibmu, dia menanggung dosanya. Dan tatkala engkau menutup aibnya, engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai aib. Tidak ada manusia tidak cacatnya. Dan ini disabdakan oleh Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam ini pasti ada kesalahannya, ada dosanya, ada cacatnya. Ya, maka tidak ada yang maksum kecuali orang dilindungi Allah, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, mengasihi mereka, menjadikan, menanamkan pada mereka sifat-sifat yang mulia, yang dengan sifat-sifat itu mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melarang umat ini untuk memiliki sifat yang buruk, sifat yang tercela, sifat yang dengannya mereka dibenci oleh Allah dan mereka dibenci oleh manusia. Maka semoga Allah membalas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan balasan yang berlipat ganda dari kebaikan, dari hidayah, dari petunjuk yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya, kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi ini poin-poin penting dari hadis-hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita menginjak kepada hadis yang lain. Itu hadis yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilun izarahu." Tatkala ada seorang yang salat, ya, sementara dia itu adalah orang yang musbil, yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kakinya. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang tersebut, idhhab wa tawaddo, idhhab fatawaddo, pergilah dan berwudulah. Fadhahaba fatawaddoa, maka orang itu kemudian pergi dan dia berwudu. Thumma ja'a faqal, kemudian orang itu datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang itu, idhhab fatawaddo, pergilah dan berwudulah. Faqala lahu rajulun, maka seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawaddo'a thumma sakatta anhu. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruh orang ini, engkau memerintahkan orang ini untuk berwudu, kemudian engkau diam, ya, engkau tidak berbicara? Qal innahu kana yusalli wa huwa musbilul izarahu. Kata beliau, sungguhnya orang ini salat sementara pakaiannya, yakni panjang, menutupi kedua mata kakinya, bahkan menutupi kakinya. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin, dan sungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang memanjangkan pakaiannya, yakni sampai menutupi kedua mata kakinya sampai ke tanah. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, kata Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun para ulama yang meneliti hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Namun ada hadis lain yang sahih, ya, yang semakna dengan hadis ini. Yaitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, Imam Abu Dawud rahimahullah, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ya, yakni Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbala izarahu fi salatihi, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya ketika dalam keadaan salat, ya, khuyala'a, jadi dia lakukan hal itu karena kesombongan, karena keangkuhan, falaysa minallahi fi hillin wala haramin, maka dia orang ini berarti dia tidak mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala untuk menjadikan dia halal dari atau selamat dari dosa, dan juga dia tidak mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala untuk dia diampuni akan dari perbuatan yang haram. Ini perkataan sebagian ulama tentang makna dari hadis ini. Baik, apa yang dimaksud dengan isbal? Para ulama mengatakan isbalul izar, yaitu memanjangkan pakaian sampai menutupi mata kaki, ay tatwilu thawb wa irsaluhu ilal ardi idha masya kibran, ya, jadi isbalul izar yaitu seorang yang memanjangkan pakaiannya dan melepaskan pakaian itu panjang sampai ke tanah, ya. Kemudian dia ketika berjalan dia menunjukkan atau disebabkan karena keangkuhannya dengan memanjangkan pakaiannya itu sampai ke lantai, ya, sampai ke tanah, kemudian dia berjalan dengan angkuh. Ini yang disebut dengan isbal al-izar. Jadi orang yang demikian yang memanjangkan pakaiannya dalam sholatnya karena kesombongan dan keangkuhan, khuyala'a artinya takabburan wa ujban, karena dia sombong dan angkuh dan dia takjub dengan dirinya, ini falaysa minallahi fi hillin wala haram. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Allah tidak memberikan jaminan pada orang ini untuk menjaganya dari perbuatan yang buruk. Au fi an yahilla lahul janna wala wa fi an yuhram annar, dan Allah tidak memberikan jaminan baginya untuk dia itu halal masuk ke surga, dan tidak pula Allah berikan jaminan baginya untuk dia diharamkan dari api neraka. Artinya orang ini terancam. Orang yang melakukan hal tersebut terancam. Kemudian sebagian ulama mengatakan, ailaysa huwa fi fi'li halalin wala lahu ihtiramun indallah ta'ala. Artinya orang berbuat demikian, maka dia itu, dia berbuat sesuatu yang tidak halal. Dan dia tidak memiliki kehormatan di sisi Allah Ta'ala. Ya, ini orang yang melakukan sholat dengan isbal, dengan memanjangkan sarungnya, atau jubahnya, atau celananya sampai menyentuh tanah. Menutupi telapak kakinya, menutupi kedua mata kakinya. Ya, maka dari itu kepada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah ini adalah masalah yang harus diperhatikan. Jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan. Ya. Dan tidak boleh kita menghina atau merendahkan orang-orang yang mereka selalu berupaya untuk membuka kedua mata kaki mereka. Jangan mereka diejek, jangan mereka diperolok-olokkan, jangan mengatakan kebanjiran, ya, atau yang lainnya. Jadi istilah-istilah yang di sana memberikan makna melecehkan, meremehkan, ya, memperolok-olok suatu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus kita waspadai, harus kita hati-hati. Ya, ancaman neraka itu tidak hanya dalam akidah. Ya, tidak hanya ketika akidah seorang menyimpang. Ya, tapi ancaman neraka itu juga adalah bagi orang yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Juga terancam oleh neraka. Seperti kezaliman-kezaliman. Ya, ini ancaman-ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari melakukan perbuatan kezaliman, karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Ya, seorang diancam dan azab, seorang diancam dengan api neraka kalau dia menzalimi apalagi hak-hak manusia, apalagi kehormatan seorang muslim, memfitnah seorang muslim, menuduh seorang muslim dan tuduhan yang batil dan tuduhan yang tidak ada pada orang itu. Wallahi, ya, ini adalah ancamannya besar, ancamannya neraka, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang menjaga lisannya, ya, menjaga hatinya, menjaga kehormatan saudaranya, ya, sehingga dengan demikian insyaallah taala, ya, dia akan memelihara ini perilakunya, amal perbuatannya, ya, terutama kepada sesama kaum muslimin. Hadis yang baru kita dengar tadi memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, tatkala kita melihat satu kemungkaran, hendaknya kita berupaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Artinya dengan kekuatannya dan wewenangnya yang ada pada dirinya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Ya, kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu, merubah kemungkaran dengan lisannya, dengan tangannya atau dengan wewenangnya dan kekuasaannya, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya, yaitu dengan memberi nasihat dan memberi peringatan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Ini akan lebih menyentuh orang yang melanggar kalau kita menyampaikan suatu nasihat dengan cara yang baik, makin akan lebih mengena kepada orang yang melanggar itu, yang melakukan kemungkaran tersebut. Tetapi kalau kita dengan kekerasan, ya, ini tidak akan ada gunanya. Ini justru akan bisa jadi memberikan dampak yang lebih besar. Ya, maka dari itu kita harus waspada dalam hal ini, dalam mengingkari suatu kemungkaran dan menggunakan kekerasan. Ini tidak akan ada manfaatnya. Justru akan berbalik, mendatangkan mudarat yang besar bagi diri orang yang mengingkari itu atau bahkan bagi kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in lam yastati fa bi lisani fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman." Dan barang siapa yang tidak mampu mengingkari suatu kemungkaran dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya, dan itulah selama-lamanya iman di dalam masalah mengingkari kemungkaran tersebut. Baik, pelajaran yang lain yang diambil dari hadis ini, bahwa suatu ibadah saling terkait dengan yang lainnya. Ya, kita melihat bahwa Nabi SAW atau Allah memerintahkan kita sholat. Sholat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ya, dan semuanya saling berkaitan. Yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita gampangkan. Salah satunya adalah larangan seorang sholat dengan memakai sarung atau jubah atau celana yang menutupi kakinya sampai ke lantai, ya, sampai ke tanah. Ini perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka harus kita taati, ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa ketika kita mengukur sesuatu itu adalah dengan timbangan syariat, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perkataan orang awam, ya. Tapi hendaknya kita kembali kepada dasar dan landasannya, kepada dalil yang ada, ya, sehingga seorang betul-betul bisa, ya, mengikuti yaitu dalil yang ada dan tidak mendengar omongan orang-orang awam, ya, omongan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita supaya tidak meremehkan suatu amal yang dianggap kecil. Jangan kita gampangkan. Jangan kita remehkan suatu amal perbuatan yang kita anggap kecil. Mungkin ada orang menganggap bahwa isbal itu perbuatan yang kecil. Tidak. Tidak boleh kita remehkan. Tapi hendaknya kita yaitu memperhatikannya dan berupaya untuk mengamalkannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang sholat dengan berpakaian, yani orang laki-laki, yang dimaksud di sini adalah judulnya adalah orang laki-laki, bukan orang perempuan. Kalau perempuan harus menutupi aurat mereka, ya, dan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah tentang kaum laki-laki, ya, supaya tidak, ya, ini dalam keadaan sholat dia itu tidak boleh menutupi yakni kedua mata kakinya, ya. Jadi dia tidak boleh memanjangkan pakaiannya, sarungnya atau jubahnya sampai ke lantai atau menutupi kedua mata kakinya. Karena apa? Ini tidak ada perjanjian jaminan Allah kepada orang yang demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang dibacakan tadi. Baik. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa an Qais bin Bishr At-Taghlabi qala." Dari Qais bin Bishr, dari Bani Tablak, dari kabilah Taghlabi. Qal, kata beliau, yani kata Qais, akhbarani abi, ayahnya adalah Bishr At-Taghlabi. Akhbarani abi wa kana jalisan li abi ad-Darda. Aku diberitahukan oleh ayahku, dan ayahku adalah seorang yang selalu mendatangi majlis Abu Darda. Jadi teman duduknya Abu Darda. Abu Darda sang sahabat radhiyallahu anhu. Qal, jadi kata Bishr At-Taghlabi, kana bi Dimashq rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Sahal ibn al-Hamdaliyah. Di kota Damaskus, tentu dahulu ada seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada mereka yang pindah ke beberapa kota-kota yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ada yang ke Taif dan seterusnya. Ya, termasuk di sini adalah salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Ibnul Hamdaliyah. Sahal bin Al-Hamdaliyah. Beliau ke atau tinggal di Damaskus, di Damsyik. Wa kana rajulan mutawahhidan. Sahal bin Al-Handaliyah ini adalah seorang yang selalu menyendiri. Ya, selalu menyendiri. Kana rajulan mutawahhidan. Dia tidak banyak bercampur dengan manusia. Dia banyak menyendiri. Qallama yujalisun nas. Dia hanya sedikit kadang-kadang ya bersama orang banyak. Tetapi kebanyakan dia selalu menyendiri. Innama huwa salatun. Dia selalu mengerjakan ibadah salat. Fa idza faragha fa innama wa tasbihun wa takbirun hatta yati ahlau. Kalau dia datang salat di masjid, salat berjamaah, setelah salat dia bertasbih, ya, dia bertakbir, ya, ini membaca zikir sudah salat, ya, kemudian dia pulang ke rumahnya. Hatta yati ahlahu. Dia kembali ke keluarganya. Famarra bina wa nahnu inda Abi Darda. Nah, pernah suatu ketika tatkala Sahal bin Al-Handaliyah ini lewat di situ di majlis Abu Darda. Ada Abu Darda termasuk Bishr At-Taglabi yang menceritakan kisah ini. Sedang bersama Abu Darda dan tentu juga ada beberapa murid yang lainnya, murid Abu Darda radhiyallahu an. Faqala lahu Abu Darda. Ketika Sahal ini lewat, ya, Abu Darda menyapa Sahal bin Al-Handaliyah. Faqala lahu Abu Darda, Abu Darda berkata kepada Sahal ibn Al-Handaliyah, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Jadi tolong, wahai Sahal, kami ingin dari engkau kalimat, ya, yang mana kalimat itu bermanfaat bagi kami dan juga tidak mencelakakanmu. Kalimat itu, yani tolong sampaikan kepada kami, kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu, tidak mencelakakanmu. Ini permintaan Abu Darda radhiyallahu anhu kepada Sahal ibn Al-Handaliyah. Ya. Maka ketika itu Sahal berhenti. Ya. Qal, kemudian beliau menyampaikan. Jadi coba kita melihat bagaimana tawadhu'nya mereka. Bagaimana rendah hatinya mereka antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda seorang sahabat yang juga alim, mempunyai ilmu. Tetapi dia tidak merasa dirinya paling alim. Ya. Tidak merasa dirinya paling baik. Ya. Dia melihat bahwa di sana ada sahabat yang lain. Yaitu Sahal bin Al-Handaliyah. Sahal bin Al-Handaliyah orang yang taat pada Allah. Yang tidak banyak bergaul dengan Nabi, dengan manusia. Dia lebih banyak berzikir. Lebih banyak bertasbih. Lebih banyak menyendiri. Ya. Tapi mungkin orang ini mempunyai keutamaan, mungkin ada ilmu, ya, yang dia peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin Abu Darda mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Maka Abu Darda meminta kepada Sahal bin Al-Handaliyah, ya, ayo tolong sampaikan pada kami kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan engkau. Alangkah indahnya pergaulan para sahabat. Ya. Ini salaf yang harus ditaat, yang diikuti. Ya. Dan ini sering saya tekankan. Kita jangan hanya bisa berbicara akidah salaf, manhaj salaf, akidah salaf, manhaj salaf. Tapi jauh dari perangai mereka. Jauh dari perangai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Hati saling bermusuhan. Ya. Hati saling dengki, na'udzubillah min dalik. Ini yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita. Ayo mari, memperbaiki diri kita. Memperbaiki hati kita. Seorang akan bisa baik kalau dia mau memperbaiki hatinya. Tetapi kalau hatinya rusak, ya, jangan harap ada kebaikan. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang menjadi komitmen kita. Di dalam kita berpegang kepada akidah dan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum, maka tentu seorang akan tanazul, seorang akan tanazul, yakni dia akan sudahlah, ya, kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Nah, ini suatu gambaran yang indah tentang mereka, para sahabat. Maka ketika Abu Darda radhiyallahu anhu meminta kepada Sahal bin Al-Hamdaliyah radhiyallahu an untuk menyampaikan kalimat yang bermanfaat berupa nasihat atau mungkin hadis Nabi SAW atau yang lainnya bermanfaat bagi para, bagi mereka, Abu Darda dan teman-temannya dan murid-muridnya juga tidak merugikan Sahal bin Al-Hamdaliyah. Maka Sahal bin Al-Hamdaliyah kemudian mengatakan kepada mereka, kepada Abu Darda dan yang ada di seputar Abu Darda. Kata beliau, ini kata Sahal, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan sariyah. Sariyah yaitu satu pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengikuti. Kalau al-ghazwah itu satu pasukan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau sariyah itu sekelompok pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk misalnya menaklukkan satu perkampungan atau yang mengajak mereka kepada Islam, mendakwakan mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau harus membayar upeti, kalau tidak mau baru kemudian mereka diperangi. Ya. Ini sariyah. Pernah Rasulullah SAW membahas sekelompok pasukan ya ke suatu tempat. Faqadimat. Setelah pasukan ini menjalankan tugas mereka, maka mereka kembali dan mereka tiba di kota Madinah. Faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlisi alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang ya dari sekelompok pasukan yang baru kembali, yang baru kembali tersebut, seorang ini datang di majlis yang di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang datang itu ya, faqala li rajulin ila jambihi, dia mengatakan kepada seorang yang ada di sampingnya. Jadi orang yang tadi mengikuti pasukan itu sekembalinya ke kota Madinah, dia datang di majlis yang di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis tersebut. Kemudian dia duduk di majlis itu dan dia orang ini mengatakan kepada orang yang berada di sampingnya, ya, lau ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal adu. Kata orang itu, seandainya kamu melihat kami ketika kami bertemu dengan dari pasukan, ketika kami sekelompok pasukan itu bertemu dengan lawan, ya, yang kami diutus Rasulullah SAW kepada mereka, ya, fahamala fulanun wa ta'an, lalu dia menceritakan bahwa fulan dia menyerang, dia menikam, dia bercerita tentang kehebatan seorang ketika dalam peperangan. Faqal khudha minni, faqal khudha minni. Nah, orang yang dalam keadaan berperang tadi itu yang diceritakan oleh orang ini kepada orang yang ada di sampingnya, ya, orang yang berperang yang menyerang, kemudian dia menusuk, ya, dia menyerang dengan senjatanya, dia mengatakan kepada lawan itu, khudha minni, ayo ambil kamu ini, terima tikamanku, wa ana al-ghulamul ghifari. Kata salah seorang pasukan itu yang sedang diceritakan oleh orang ini, dia mengatakan, ya, kamu ambil ini, ras, terima, ya, tusukan ini, wa anal ghulamul ghifari, dan aku adalah seorang pemuda dari suku, dari kabilah al-ghifari. Orang yang menceritakan tersebut bertanya kepada orang yang diceritakan, kaifa tara fi qawlihi, ya apa pandanganmu tentang perkataan orang ini, yang dia ketika menikam, ketika dia berperang, dia mengatakan, terima dari aku, aku adalah seorang pemuda dari Al-Kabilah Al-Ghifari. Apa pandanganmu? Ya, ini pertanyaannya. Maka Paul, orang yang diceritakan tadi itu tentang peristiwa ini, dia mengatakan, ma arahu illa qad batala ajruhu. Menurut aku, kata orang yang diceritakan ini, bahwa perbuatan pemuda itu, ya, seaku berpandangan batal pahalanya. Ya, dengan perbuatan dia, ambillah, terimalah tusukan ini, aku adalah seorang pemuda dari kabilah Al-Ghifari. Nah, ucapan orang ini telah membatalkan pahalanya. Ini jawaban orang yang diceritakan oleh yang baru datang dari peperangan tersebut. Fasanna bidzalika akharu. Apa yang dibicarakan oleh dua orang ini didengar oleh yang lainnya. Didengar oleh yang lainnya. Faqal ma ara bidzalika ba'san. Ada satu orang menyahut, nah, menurut aku tidak mengapa dia mengatakan demikian. Jadi terjadi perbedaan dalam menanggapi kisah ini. Seorang mengatakan pahalanya gugur, yang orang tersebut pahalanya gugur, yang satunya yang mendengar cerita ini, dia mengatakan enggak apa-apa itu. Menurut saya, ya ma ara bidzalika ba'san. Menurut pandanganku tidak mengapa dia lakukan hal tersebut. Fatanaza'a. Maka terjadi di situ perdebatan di antara mereka tentang perbuatan orang yang berperang tadi itu. Fatanaza'a hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka sedang berdialog, ya, dan terjadi perbedaan pendapat antara dua orang ini, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, subhanallah, maha suci Allah, la ba'asa an yu'jara wa yu'mada, tidak mengapa seorang itu diam, yakni mendapatkan pahala dan dia dipuji. Jadi dua hal yang boleh, ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, kepada mereka yang sedang berdebat itu, subhanallah, la ba'asa an yu'jara wa yu'mad, tidak mengapa seorang itu dia mendapat pahala dan dia juga dipuji. Faraitu Abu Darda surra bidzalika. Kata Qais, kata Bishr, ayah si Qais ini yang menjadi temannya Abu Darda, kata dia, faraitu Abu Darda surra bidzalika. Aku melihat Abu Darda itu senang, ya, gembira dengan cerita Sa'al bin Al-Amdaliyain. Bahwa Rasulullah mengatakan, tidak mengapa seorang itu dia diberi pahala, ya, dan dia juga dipuji. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaihi wa yaqul. Kemudian Abu Darda mengangkat kepalanya, ya, mengangkat kepalanya. Seakan terkejut mendengar apa yang diceritakan oleh Ibnu Al-Amdaliyah tersebut dari ucapan Nabi SAW. Abu Darda kemudian mengangkat kepalanya kepada Sa'al bin Ibnu Al-Hamdaliyah wa yaqul, dan mengatakan kepada Sa'al, anta sami'ta dhalika min Rasulillah SAW, apakah kamu mendengar sendiri dari Rasulullah SAW akan hal ini? Fa yaqul na'am, kata Sa'al Ibnu Al-Hamdaliyah, na'am, jadi aku mendengar sendiri. Fama zala yu'idu alaihi hatta inni la'akul layabrukanna ala rukbatai. Jadi Abu Darda itu terus bertanya, berulang-ulang mengatakan kepada Sa'al Ibn Al-Hamdaliyah, apa kamu mendengar dari Rasulullah ini? Iya. Ditanya lagi, iya. Ya. Ini untuk penekanan tentang hadis ini. Apa benar dari hadis dari Nabi SAW kamu mendengar? Kata Salih Ibn al-Hambaliyah, betul. Ya, ini benar. Ini kisah yang pertama. Qal, kata Bishr, ya, At-Taglabi, famarra bina yauman akhar, pada hari yang lain, Sahal Ibn al-Hambaliyah melewati lagi di majlisnya Abu Hurairah, majlisnya Abu Darda. Ya, di situ ada Bishr al Taglabi. Faqala lahu Abu Darda. Abu Darda mengatakan lagi kepada Sahal bin al-Hambaliyah, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Yang ditolong berikanlah kepada kami kalimat yang bermanfaat bagi kami, ya, dan tidak merugikan kamu. Qal, maka Sahal bin al-Hambaliyah menyampaikan lagi kepada Abu Darda dan teman-temannya. Qal, kata beliau, yani Sahal bin al-Hambaliyah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda kepada kami, al-munfiqu 'ala al-khayli kal-basiti yadahu bis-sadaqati la yaqbiduha. Al-munfiqu 'ala al-khayl, orang yang memberikan makanan kepada seekor kuda. Ini kuda yang digunakan untuk fisabilillah, untuk berperang. Orang yang selalu merawat kuda-kuda perang itu, dan dia memberikan makannya, dijaganya, dipeliharanya, ini, ya, orang yang memberi infak untuk kuda-kuda perang itu, perumpamaannya kalbasit yadahu, ibarat orang yang menghamparkan tangannya dan memberi sedekah, layak biduha, yang dia tidak pernah menggenggam tangannya, ibarat orang selalu memberikan sedekah. Ini hadis Nabi SAW. Ini yang kedua. Thumma, kemudian kata Bishr At-Taglabi, thumma marra bina yauman akhar. Kemudian pada suatu hari yang lain lagi, Sahal Ibn al-Hambaliyah melewati majlis mereka. Faqala lahu Abu Darda, kata Abu Darda kepada Sahal Ibn al-Hambaliyah, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Ini kami minta kau berikan kepada kami lagi kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan engkau. Qal, kata Sahal al-Hambaliyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu Khuraim al-Asadi. Sebaik-baik orang adalah Khuraim al-Asadi. Laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Jadi orang yang dia sebaik-baik orang adalah Khuraim al-Asadi, kalau saja dia itu tidak memanjangkan rambutnya sampai melewati telinganya, dan kalau saja dia tidak isbal. Kalau dia tidak isbal, yang memanjangkan pakaiannya, maka dia adalah orang yang terbaik. Nah, apa yang disampaikan oleh Sahal Ibn al-Hambaliyah ini, fabalagha Khuraiman, berita ini, hadis Rasulullah SAW ini sampai kepada Khuraim. Khuraim juga salah seorang sahabat. Ketika berita ini sampai kepada Khuraim, yang mana Rasulullah SAW memujinya, Rasulullah SAW mengatakan, ni'mar rajul Khuraim al-Asadi, sebaik-baik orang adalah Khuraim al-Asadi, kalau saja bukan karena rambutnya yang dipanjangkan melewati, yakni anak telinganya, dan kalau saja bukan karena dia itu isbal al-izah, dia tidak memanjang, kalau saja dia tidak memanjangkan, yakni pakaiannya, sampai menutupi mata kakinya. Ketika sampai berita ini kepada Khuraim, fa'ajjala, fa'akhoda syafratan, maka dia dengan bergegas-gegas mengambil sebilah, yakni bisa cukur, faqata'a biha jummatahu ila udhunayhi, maka dia kemudian memotong rambutnya yang panjang melewati kedua telinganya, dipotongnya sampai sebatas daun telinga ini. Wa rafa'a izarahu ila ansar ila ansafi saqai, dan langsung beliau yakni mengangkat meninggikan pakaiannya sampai pertengahan kedua betisnya. Kemudian kata Bishr At-Taglabi radhiyallahu rahimahullah, teman dari Abu Darda, "Tsumma marra bina yawman akhar," pada kali yang keempat, pada hari yang lain, si Sahal ibn Hanbaliyah melewati lagi majlis Abu Hurairah, Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan kepada Sahal ibn Hanbaliyah, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Ini kami minta untuk sampaikan lagi kepada kami kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Tidak merugikanmu. Qal, kata Sahal Alhamdulillah Ibnu Alhamdulillah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kalian ini ya akan datang kepada saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum, maka betul-betul perbaikilah kendaraan-kendaraan kalian ya. Wa aslihu libasakum, dan rapikanlah pakaian-pakaian kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatan, sehingga kalian betul-betul ya berpenampilan yang lain. Finnas, di tengah-tengah manusia. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya, karena sungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsy. Al-fuhsy yaitu al-qabih min qawlin aw fi'lin. Fuhsy itu ucapan yang buruk dan perkataan yang jelek. Itu fuhsy. Sesungguhnya Allah tidak menyukai lisan-lisan yang kotor ya. Wala at-tafahush, dan juga Allah tidak menyukai yaitu orang yang sengaja berbuat atau mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Jadi ada al-fuhshu, ada at-tafahush. Al-fuhshu itu al-kalam al-qabih ya, al-kalam as-shani'. Ini namanya fuhsh. Sedangkan at-tafahush itu menyengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ya. Kalimat yang kalau kita dengar jijik ya. Kalimat yang kalau kita dengar tidak pantas, apalagi di seorang yang katanya punya ilmu ya. Katanya punya ilmu. Nah, jadi ini hadis yang baru kita dengar, hadis yang cukup panjang ya, kisah tentang majlis Abu Darda dan seorang sahabat Nabi SAW yang lainnya, yaitu Sahal ibn Hanbaliyah ya, yang dia seorang yang taat pada Allah, tidak banyak bergaul dengan manusia, tapi dia waktunya dia manfaatkan untuk beribadah pada Allah Ta'ala ya, daripada menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, tentang hadis ini ya, banyak sekali pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah mulazamatu ahli ilm, yaitu hendaknya seorang selalu dengan orang yang berilmu ya, selalu bersamaan dan orang berilmu, menepati orang-orang berilmu, dekat dengan ulama. Ulama maksud di sini ulama yang benar ya, yang betul-betul punya ilmu ya, ulama yang betul-betul punya ilmu dari Quran dan Sunnah, yang memahami agama Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita melihat di sini bagaimana yaitu Bishr At-Taglabi selalu bersama Abu Darda, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu ya, karena mereka termasuk sumber ilmu. Para sahabat Nabi SAW menerima ilmu dari Rasulullah SAW Ya. Dan Abu Darda setelah wafatnya Nabi SAW, beliau pindah dari Madinah ke Damaskus. Pindah dari Madinah ke Damaskus. Maka Bishr At-Taglabi selalu bersama Abu Darda. Jadi seorang kalau selalu bersama orang alim, alim yang benar, yang punya akhlak, ya, yang tidak mengajarkan akhlak yang jelek pada muridnya, ini akan bermanfaat. Ya, akan bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Akidahnya bermanfaat. Akhlaknya juga bermanfaat. Salah seorang murid dari Abdullah, dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, mengatakan, kami mengambil akhlak Imam Malik rahimahullah lebih banyak daripada kami mengambil ilmunya. Kami mengambil akhlak dan adab Imam Malik, ya, bin Anas, lebih banyak daripada kami mengambil ilmunya. Jadi akhlak tidak bisa dilepas dari ilmu. Tidak bisa dipisahkan dari akidah. Tidak bisa dipisahkan dari manhaj. Ya. Itu akhlak. Ya. Akhlak yang mulia. Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menghormati ilmu dan ulama. Menghormati guru. Ya. Dan orang yang pernah berbuat baik. Ini adalah bagian dari akhlak Islam. Bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Orang yang memungkirinya adalah orang jahil, ya, atau mengikuti hawa nafsu, ya, bukan orang berilmu, tapi orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah yaitu kita dianjurkan untuk selalu mulazamah dengan orang-orang yang berilmu dan hadir di majlis mereka untuk mengambil ilmu dan adab-adab mereka. Ya, ilmu dan adab-adab mereka. Ya. Dan perlu diketahui, tidak ada ulama-ulama Islam yang tidak punya akhlak. Ya. Tidak ada. Silakan Anda cari sirah para ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Maka Anda akan jumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang selain dari akidah mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka pada Allah Ta'ala, cuma mereka adalah orang-orang yang mulia akhlaknya, mulia perangainya. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Siapapun tidak bisa mengungkirinya. Tentang para ulama-ulama kaum muslimin. Mereka sabar. Mereka teguh pendirian. Ya. Tawadhu, rendah hati. Ini sifat dan perangai atau sebagian dari sifat dan perangai kaum ulama-ulama kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mengapa, artinya boleh, yaitu menyebutkan keutamaan orang yang memiliki keutamaan dan meletakkan mereka, menempatkan mereka pada tempatnya. Ini tidak mengapa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahwa tidak mengapa seorang itu dia mendapat pahala dan dia dipuji. Ini karena keutamaannya. Karena memang memiliki keutamaannya. Dan dia tidak pernah menceritakan hal itu. Ya, orang tersebut. Dan memang dia pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Pantas mendapatkan yakni keutamaan dari Allah dan juga manusia, yakni menyebutkan keutamaannya. Ini hal yang tidak mengapa. Ini hal yang boleh dan tidak mengapa. Maka dari sini kita melihat Islam mengajarkan kepada kita apa? Inzalun nas manazilahum. Kita dudukkan, kita tempatkan, kita posisikan manusia pada posisinya. Ini ajaran Islam. Ya. Ini akhlak Islam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Meletakkan manusia, memposisikan seorang pada posisinya. Ya. Ini tuntunan akhlak Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang tidak bisa dipungkiri. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang lain, ya insyaallah pada kesempatan akan datang kita melanjutkan fawaid, pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari kisah ini. Ya, banyak sekali pelajaran dalam hadis ini. Namun karena waktu yang tidak mencukupi, maka saya ingin juga membuka atau memberi kesempatan untuk bertanya kepada ingin bertanya, dan kami kembalikan kepada akhuna ya, Fawaz di Radio TV Roja di Jakarta. Aqulu qawli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta akhlak yang mulia. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat, nasihat berharga di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, setelah sesi materi kami undang Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau bisa melalui pesan singkat ke 0819-896543. Kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 021-823-6543, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa dari mana Bapak? Ini Pak Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar, silahkan. Nah, Ustaz, kami telah memahami masalah isbal itu yang termasuk sombong. Cuman yang ditanyakan, apakah di dalam syarat Islam ada ketentuan harus memakai peci? Katanya kalau kita sedang ikhram, kita nggak boleh menutup kepala. Jadi apakah kalau kita sedang sholat juga harus menutup kepala, atau bagaimana masalah peci ini, Ustaz? Iya, baik. Terima kasih Bapak Barakallahu Fik atas interaksi dan pertanyaan yang diajukan. Kami persilahkan Ustaz. Baik, pertanyaan dari beliau di Riau, masalah menggunakan penutup kepala, entah itu peci atau sorban ya, atau yang lainnya yang menutupi kepala seorang muslim, apalagi di saat dia sholat, ya ini adalah suatu hal yang sudah berjalan semenjak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini ya. Bahwa kaum muslimin dalam perjalanan sejarah mereka, mereka adalah orang-orang yang ketika berpakaian, apalagi dalam sholat, mereka menutupi yakni kepala mereka ya. Dan sekarang banyak macamnya. Jadi kalau Anda bertanya tentang hal ini, memang betul ini merupakan bagian dari pakaian kaum muslimin, entah itu sorban atau itu peci atau songkok atau yang lainnya ya. Intinya menutup kepala itu bagi kaum laki-laki. Adapun ketika ditanya tentang mengapa tatkala umroh kita di tatkala berihram ya, tatkala berihram entah haji atau umroh, kita dilarang menutup kepala dengan peci atau topi ya, ini tentu karena semua itu ada aturannya. Karena memang Rasulullah SAW melarang kita menutup kepala kita dengan sesuatu yang nempel di kepala tatkala sedang berihram. Jadi kita melakukan hal tersebut karena itu adalah perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Oleh karena itu ketika sholat kami ya, tetap menganjurkan kepada kaum muslimin ya, karena ini merupakan pakaian kaum muslimin ya. Ketika sholat itu menutup kepala mereka dengan entah itu peci atau dengan yang lainnya, sorban ya, atau dengan kutroh yang dipakai oleh orang-orang yang di Arab Saudi misalnya, intinya menutup apa? Kepala. Ini bagian dari pakaian kaum muslimin yang sudah berjalan berabad-abad ya, yang sudah berjalan berabad-abad. Maka dari itu kita melihat terkadang ada orang yang memang ketika dia membuka kepalanya, padahal dia orang yang pantas menutup kepalanya, itu dia merasa satu yang aib yang dilakukan. Suatu yang seakan-akan, suatu yang tercela yang dilakukan. Padahal hanya memakai atau tidak memakai peci itu. Nah, jadi ini sudah perjalanan kaum muslimin sekian abad, dan itu pakaian mereka salah satunya adalah menutup kepala mereka. Terutama atau apalagi di saat di majelis saat sholat dan ketika berada di majelis ilmu. Ya, meskipun ketika seorang membuka pecinya ketika sholat tidak mengapa, sah-sah saja sholatnya, karena tidak ada syarat harus menutup kepala ketika, atau tidak ada syarat harus memakai peci ketika sholat. Ya, tapi ini bagian dari adab-adab yang sudah berjalan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak di Riau, penanya pertama. Kami berikan kesempatan berikutnya dari penelpon kedua. Silakan kami coba sapa kembali di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, bersedekah itu kan amalan soleh Pak Ustadz. Nah, sementara kita itu bisa bertawasul dengan amalan soleh kita, misalnya untuk menyembuhkan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bertawasul dengan amal soleh bersedekah ini Pak Ustadz? Itu aja pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rashid di Jakarta. Silakan Ustaz. Baik, tentang bertawassul dengan melakukan amal soleh, ini adalah tuntunan agama kita. Dan amal soleh itu banyak macamnya, ya. Tapi yang beliau tanya, ya, tentang amal soleh khususnya di sini sedekah. Dan sedekah seorang bertawassul kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menyembuhkan misalnya familinya yang sakit, atau bahkan mungkin dia sendiri dalam keadaan sakit. Dia bersedekah. Ini amal yang tidak mengapa, hal yang dibolehkan, ya, hal yang dibolehkan. Dengan seorang bertawassul dan sedekah, memberikan sedekah kepada kepada fuqara atau masakin, ya, dengan niat misalnya dia bertawassul kepada Allah, semoga yakni orang yang sakit dari keluarganya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ini hal yang insya Allah tidak mengapa, ya, hal yang dibolehkan. Ya, tetapi sedapat mungkin kalau misalnya sudah sembuh, jangan berhenti dari sedekah. Karena sedekah itu sendiri ibadah yang memiliki fadilah yang banyak, fadilah yang besar, ya, dengan bersedekah itu. Ini juga dapat memadamkan murka Allah dengan bersedekah. Dengan bersedekah dapat menghapus dosa-dosa seorang. Jadi ketika seorang yang ditanyakan tadi bertawassul dengan bersedekah dan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada seseorang, ini insya Allah hal yang tidak dilarang, hal yang dibolehkan. Dan kalau sedapat mungkin, ya, meskipun sudah sembuh, kita tetap bersedekah, ya, karena sedekah memiliki keutamaan dan fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Setelah dari penelpon, kami berikan kesempatan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian kami di masyarakat mendapatkan cibiran dan celaan di saat menjalankan syariat Islam, termasuk di dalamnya adalah meninggikan celana di atas mata kaki. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah salah jika kami bersikap tidak ambil pusing dengan celaan atau perkataan orang? Yang penting bagi saya adalah berusaha untuk mengamalkan syariat Islam, kemudian tidak menyakiti mereka. Apakah boleh dengan sikap tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Baik. Bahwa hidup kita ini selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam ujian. Ada ujian-ujian yang berat. Ya. Sebagaimana Allah menguji para nabi, para rasul, ketika mereka menyampaikan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang tentu, kalau kita sebagai manusia biasa, tidak sanggup menerima ujian itu. Tetapi ada manusia atau orang-orang di bawah itu, di bawah mereka para rasul, ya, juga diuji oleh Allah, dalam mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ketika mereka melaksanakan sunnah-sunnah, tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa yang ditanyakan tadi, ya. Baru ada ujian. Dan ujian itu menurut saya kalau sekedar mendapatkan cibiran orang atau yang lainnya, entah itu ucapan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, ya. Itu biarkan. Ini termasuk hal yang ringan. Kita doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah berikan taufik. Ya. Dan itu juga mendatangkan pahala kepada kita. Kalau kita sabar, tidak usah ambil pusing dengan omongan-omongan manusia. Karena apa? Omongan manusia itu tidak akan habis. Anda berbuat A akan dikritik oleh manusia. Anda berbuat B akan dikritik oleh manusia. Anda berbuat C akan dikritik oleh manusia. Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, selama kita meyakini sesuatu, bahwa itu ada dasarnya, ada sumbernya, dan kita niat dalam rangka menjalankan ajaran, tuntunan Rasulullah SAW atau ajaran Islam, maka lakukanlah hal itu. Ya, lakukanlah hal itu. Kalau mungkin ditertawain atau dicela atau dicibirkan bibir mereka dengan apa yang kita lakukan, biarkan. Ya, semoga Allah mengampuni mereka. Ya, semoga Allah mengampuni mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Jadi sikap Anda ketika bersabar, tidak mengambil pusing dengan apa yang mereka lakukan terhadap Anda dalam atau terhadap penanya, dalam mensikapi mereka, ini adalah suatu hal yang insyaallah benar, ya, tepat, ya. Masih banyak hal-hal yang harus kita urusi di dunia ini. Kita mempunyai tugas-tugas yang banyak, ya. Nah, kalau kita ngurusi cibiran orang dan sesuatu yang kita lakukan, nah, ini akan membuang-buang waktu, ya. Biarkan, ya. Biarkan, doakan mereka, semoga Allah berikan hidayah dan taufik untuk dapat mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya pertanyaan pesan singkat yang terakhir Ustaz. Masih ada waktu bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya, jika seorang muslim sudah berusaha untuk menjaga lisannya untuk tidak mencela atau ghibah dan keburukan-keburukan lisan lainnya, akan tetapi di dalam hatinya terkadang suka menilai orang lain yang tidak disukai atau buruk akhlak dan perilakunya. Yang jadi pertanyaan, apakah ini dosa dan merupakan penyakit hati? Lalu bagaimanakah cara menghilangkan kebiasaan tersebut karena takut akan dihisab kelak di akhirat? Dari seorang muslimah di Jakarta Pusat, barakallahu fik atas nasihat dan jawaban Al-Ustaz. Baik, baik, bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya mengghibah seseorang. Ya. Membicarakan perihal keburukan seseorang. Yang kalau dia dengar perkataan itu, dia akan benci. Dia tidak senang. Ya. Ini yang namanya ghibah. Kalau ngomong kebaikan seorang, insya Allah tidak mengapa. Tapi ngomong bicara tentang keburukan seorang. Nah, ini hal yang ada pada manusia. Karena apa? Ghibah itu mengatakan atau membicarakan orang lain ini pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga. Pekerjaan yang mengasihkan bagi sebagian orang. Tapi sebetulnya ini dosa besar karena mencemarkan kehormatan seorang muslim. Dan ini hal yang diharamkan dalam agama. Nah, kalau kita bisa mengendalikan lisan kita dari mencela orang lain atau ghibah pada orang lain, ini sudah satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Ya. Dan dalam kisah tadi yang saya bacakan, Sa'al ibn al-Hamdaliyah, beliau tidak banyak bergaul dengan manusia. Beliau lebih menyibukkan dirinya dengan yakni amal-amal yang baik, yang mulia, ibadah pada Allah Ta'ala. Dan ini satu contoh. Kadang-kadang ghibah itu muncul ketika kita banyak bergaul dengan manusia. Ini muncul. Atau karena dendam seseorang kepada saudaranya, maka dia akan terus mengucapkannya. Nah, oleh karena itu ketika seorang mampu menahan lisannya dari ghibah, ini satu hal yang merupakan kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Adapun ada yang terlintas dalam hatinya, selama dia tidak ucapkan, ya maka insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi hati-hati. Jangan sampai lintasan-lintasan dalam hati itu hanya su'udzon kepada orang yang kita beranggapan demikian. Ini pun tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kalau apa yang ada dalam lintasan hati kita itu merupakan prasangka buruk kepada saudara kita, ini kita berusaha untuk menghilangkannya juga. Ya. Jangan sampai berprasangka buruk. Tapi kalau memang apa yang dia lakukan itu ada pada diri orang itu, jadi apa yang melintas di hati kita tentang seseorang ada dalam dirinya, dan kita tidak mengucapkannya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Selama kita tidak mengucapkannya dengan lisan kita. Semoga Allah mengampuni kita. Dan juga kita berdoalah, minta pada Allah Ta'ala semoga Allah melindungi kita dari sifat yang dimiliki oleh orang itu, dari perbuatan dilakukan oleh orang tersebut. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Kalau perbuatan orang itu jelek, ya, kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari perbuatan tersebut. Intinya sekarang bagaimana seorang manfaatkan waktunya, umurnya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Kita tidak usah banyak mengurusi orang lain, ya. Karena ada orang yang memang punya penyakit, penyakit hatinya. Kalau menyakiti orang lain, gembira, masya Allah, hatinya plong. Kalau sudah menyakiti orang lain, ini adalah penyakit, penyakit jiwa, penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Yang kita harus berupaya dalam diri kita, bagaimana hati kita ini bersih kepada saudara kita, ya, kepada kaum muslimin. Ya. Kalau kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, pernah ghibah pada orang itu, mintalah pada Allah Ta'ala, semoga Allah mengampuni orang itu, dan mengampuni kita. Semoga Allah memberikan taufik pada orang itu, ya, dan memberikan taufik kepada kita. Jadi, di antara apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, kalau misalnya seorang pernah ghibah pada seorang, ya, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan orang itu setelah mengucapkan keburukannya. Atau yang kedua, dan mendoakan orang itu. Semoga Allah mampu dia, Allah memberikan hidayah kepadanya, Allah memberikan taufik kepadanya. Ini juga diantara apa yang disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu tentang bagaimana seorang kalau dia pernah menghibah saudaranya, ya, atau berbicara tentang saudaranya, tentang kejelekannya. Apabila dia mampu untuk memperbaiki dengan mengucapkan, menceritakan yang baik tentang saudaranya, lakukan hal itu. Kalau tidak, ya dia minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang yang dia ghibah tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang di jawaban ini bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan setelah jawaban tadi adalah yang terakhir di pertemuan kita di pagi hari ini. Barangkali ada khitam yang akan Ustaz sampaikan untuk menutup perjumpaan kita. Tafadhol Ustaz. kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, di zaman, di saat yang banyak fitnahnya, banyak cobaannya, hendaklah seorang mukmin, seorang muslim, mukminah muslimah, kita mampu mengendalikan diri kita. Jangan kita menjadi orang yang ikut-ikutan, ya. Ya, di dalam fitnah-fitnah yang ada, ya. Kita hendaknya lebih mampu mengekang diri kita. Perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah taala, ya. Daripada mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, yang akan memberikan dampak buruk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Harus bisa mengekang diri, perbanyak berdoa, mohon pada Allah taala taufik, hidayah, inayah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin kita, para ulama kita. Kita mendoakan mereka, semoga Allah berikan taufik, berikan hidayah untuk berbuat yang terbaik bagi umat, bagi masyarakat, bagi negeri ini, ya. Ini yang patut kita jaga dan kita waspadai, ya. Perbanyak manfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi baik kita. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang besar di sisi Allah bagi semua yang mendengarkan kajian ini pada kesempatan yang baik ini, dan semua kru yang membantu termasuk kru Al-Iman, Roja dan semuanya. Kami haturkan jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.